yang disebut dengan ya Yusha bin Nun. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan namanya Syam'un. Nabi ini kan disebutkan di dalam ayat yang ke 246 id qalu linabiyillahum, ketika mereka mengucapkan untuk nabi mereka. Nah, nabi ini siapa? Nabi ini ada yang mengatakan Yusha bin Nun, ada yang mengatakan dia adalah Syam'un, ada yang mengatakan dia adalah Samuel kalau kita ya. Samuel. Dan wallahu alam, pendapat yang paling kuat berdasarkan apa yang disebutkan oleh Imam Nukathir bahwa yang dimaksud dengan nabi di sini adalah Samuel, yang artinya sami'allahu du'ai, yang artinya Allah mendengar doa saya. Ini bahasa kaum Nasrani ataupun kaum Bani Israel, Samuel, yang artinya Allah mendengar doa saya. Kemudian akhirnya diutuslah atau dipilihlah melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala seorang raja. Tetapi raja ini menjadi ujian bagi pemuka-pemuka Bani Israel. Dan raja ini dia fakir, miskin, kemudian tidak memiliki harta. Jadi dua kekurangan yang dimiliki oleh raja ini. Fakir, kemudian tidak memiliki harta. Fakir artinya tidak punya pekerjaan sama sekali. Dan tidak punya harta juga. Bahkan disebutkan dia cuma tukang penyamak kulit. Ya, tukang penyamak kulit ini, si Talut, raja yang dipilih oleh seorang nabi ini. Ada yang menyebutkan dia cuma tukang jualan air. Ini beberapa pendapat. Yang jelas, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tetapi sebagaimana sudah kita pelajari bahwa Talut mempunyai ilmu dan mempunyai kekuatan badan. Itu yang dia bisa memimpin. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-248 disebutkan bahwasanya termasuk tanda dari kekuasaan bahwa Talut memimpin adalah adanya tabut. Tabut, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sesuatu tempat yang di dalamnya Nabi Musa alaihi salam meletakkan kitab Tauratnya. Sesuatu tempat yang di dalamnya Nabi Musa alaihi salam meletakkan Tauratnya. Kita lanjutkan. Pada ayat yang ke-249 dan ayat yang ke-250 saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtalikum binar. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Maka tatkala Tawud keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kalian meminum airnya, ia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, kecuali menceduk sejeduk tangan, maka ia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Tawud dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai, orang-orang yang telah minum berkata, tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, mereka pun berdoa, Ya Rabb kami, tuangkanlah kesabaran untuk di atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Penulis rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Abdul Rahman mengatakan, Inna Allah mubtalikum binahar. Artinya, kan sebelumnya di sini disebutkan, maka dia berkata, sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Quran, dalam firman Allah, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan suatu sungai. Tamurruna alaihi waqta hajatin ilal ma'. Kalian akan melewatinya saat kalian sangat membutuhkan air. Faman syariba minhu falaysa minni. Maka siapa di antara kalian meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Ai la yattabi'uni. Maksudnya ia tidak akan taat kepadaku. Di anna dzalika burhan ala qillati sabrihi wa wufuri zaj'i. Karena hal itu adalah bukti yang jelas tentang ketidaksabarannya dan memuncaknya ketakutannya. Nah, ini menunjukkan bahwa pada saat itu ketika Talut membawa tentaranya untuk melawan Jalut, maka Allah menguji pasukannya Talut dengan sebuah sungai. Sungai tersebut, barang siapa yang meminum darinya, dari tentara-tentara Talut, maka dia bukan dariku. Artinya dia tidak akan mengikutiku, kata Talut. Dia tidak akan taat kepadaku. Dan benar. Akhirnya ada beberapa orang yang minum, dan akhirnya mereka tidak taat kepada rajanya ini. Kenapa menunjukkan diuji dengan sungai? Menunjukkan akan diketahui siapa yang sabar dan siapa yang tidak sabar dalam perintah. Di hadapan dia ada kesempatan untuk bermaksiat. Di hadapan dia ada kesempatan untuk meminum air. Tetapi dilarang untuk meminum air. Padahal pada waktu itu dia memerlukan. Dilarang dia untuk meminum air tersebut. Begitulah ketika maksiat ada di depan, dilarang seseorang untuk mengerjakannya. Padahal dia mampu untuk mengerjakannya. Nah, di sini siapa yang tetap meminum berarti tidak sabar. Di sini juga siapa yang tetap melakukan maksiat, berarti dia tidak sabar. Kemudian penulis mengatakan, "Wa man lam yat'amhu fa innahu minni li sidqihi wa sabrihi." Dan barang siapa telah tiada meminumnya, maka dia adalah pengikutku karena kejujuran dan kesabarannya. Ya. Karena kejujuran dan kesabarannya. Ini sini kita ambil pelajaran bahwa kadang-kadang seseorang dikatakan benar-benar sabar terhadap maksiat adalah tatkala maksiat tersebut ada di depannya dan dia menjauhinya. Padahal dia sanggup untuk mengerjakannya. Tidak ada yang menghalangi dia untuk mengerjakannya. Maka pada saat itu tetap dia jauhi. Ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sabar terhadap maksiat. Sabar menjauhi maksiat. Adapun yang kadang-kadang tidak ada kesempatan, yang kadang-kadang tidak ada maksiat di depannya, lalu dia tidak mengerjakannya, memang tidak ada kesempatan untuk dia. Tetapi ketika ada kesempatan di depannya, maka ini semua adalah bentuk kesabaran dan kejujuran iman seseorang tersebut apabila dia tetap menjauhi maksiatnya. Penulis kemudian mengatakan, "Illa man yaghtarafa ghurfatan bi yadihi, ay fa innahu musamihun fiha." Artinya, kecuali menceduk seceduk tangan, maksudnya dengan dia memakai ini. Ya. Maka hal itu dapat ditoleransi. Artinya kalau sedikit, beberapa sedikit saja, tidak sampai meminum banyak, maka masih diperbolehkan. Ini ujian semua untuk seseorang. Falamma wasalu ila dhalika an-nahr wa kanu muhtajina ilal ma syaribu kulluhum minhu. Artinya, maka hal itu dapat ditoleransi ketika mereka sampai di sungai tersebut dan saat itu mereka sangat membutuhkan air, maka seluruhnya minum dari air itu kecuali beberapa orang di antara mereka. Tadi kan dilarang untuk minum. Ini seluruhnya minum kecuali beberapa orang di antara mereka. Kemudian illa qalilan minhum, kecuali beberapa orang di antara mereka, fa innahum sabaru wa lam yashrabu, karena mereka bersabar dan tidak minum. Ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan orang bukan ukuran. Kebanyakan orang bukan ukuran. Kebanyakan orang yang melakukan bukan ukuran standar itu kebenaran. Buktinya yang sedikit yang sabar dan taat dengan pemimpinnya, dialah yang benar. Fa innahum sabaru wa lam yashrabu, karena mereka bersabar dan tidak minum. Falamma jawazahu huwa wal ladzina amanu ma'ah qalu ay annakiluna aw al ladzina abaru la taqata lana al yawma bi Jalut wa junudih. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, ya, yang telah minum berkata, ay annakiluna al ladzina abaru. Orang-orang yang telah minum berkata, yaitu orang-orang yang penakut atau pengecut, atau menurut pendapat lain orang-orang yang menyeberangi sungai. La taqata lal yawma bi Jalut wa Junud. Lihat yang minum tadi gimana? Dia benar-benar tidak mau mengikuti pemimpinnya. Karena gitulah ujiannya. Ya, jadi jangan dianggap, oh ini kan cuma minum. Oh ini kan cuma melihat hal yang haram. Oh, ini kan cuma salaman dengan, ini kan cuma begini. Enggak. Karena bisa berakibat fatal. Bisa mendatangkan kemaksiatan selanjutnya. Satu maksiat bisa mendatangkan kemaksiatan selanjutnya. Maka jangan dianggap remeh maksiat yang pertama. Ya. Kemudian lihat. Tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Nah, ini yang akibat dari maksiat yang pertama. Ya, bahwa mereka mengatakan tidak ada kesanggupan hari ini bagi kami untuk menyelamatkan Jalut dan tentaranya. Fa in kana alqailuna humun nakilin fa hadza qaulun yubarriruna bihi nuqulahum wa in kana alqailuna humul ladzina abaru ma'a Talut fa innahu hasala ma'ahum naw'u istidhaf li anfusihim. Di sini ada dua pendapat, Pak. Ketika ada yang mengatakan tadi, tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Siapa yang mengatakan ini? Apakah yang tadi yang telah minum ataukah yang tidak minum yang bersama Talut jalan? Maka apabila yang berkata itu adalah orang-orang yang penakut tersebut, maka perkataan ini adalah merupakan sebuah pembenaran akan ketakutan mereka. Ini kalau seandainya yang mengatakan ini adalah siapa? Yang telah minum. Ini merupakan pembenaran atas ketakutan mereka. Sebagaimana yang dikatakan sebelumnya. Namun apabila orang-orang yang berkata itu adalah orang-orang yang mereka yang menyeberang bersama Talut yang tadi tidak minum. Ya. Nah, gimana? Kalau seandainya itu adalah pendapatnya, maka sesungguhnya telah timbul sebuah bentuk kelemahan dalam jiwa-jiwa mereka. Kadang-kadang memang seperti itu. Seseorang sudah lepas dari maksiat, kemudian ingin melawan yang lain, lemah lagi. Jadi ada dua di sini, bahwa kita tidak mampu untuk melawan Jalut dan tentaranya. Ada yang mengatakan itu adalah yang sudah minum, yang tidak jujur, yang tidak sabar terhadap ketaatan. Ya, wajar mereka mengucapkan ini sebagai sebuah bentuk bahwa pembuktian inilah akibat mereka tidak sabar. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa ini pendapatnya adalah yang mengatakan orang-orang yang tidak minum tadi, yang akhirnya ikut bersama Talut untuk berjuang melawan Jalut. Maka kadang-kadang seseorang memang seperti itu. Kesemangatannya turun, ya, karena mungkin berhadapan dengan musuh yang begitu luar biasa. Fa'inkanal sudah itu. Walakin syajjahum ala sabat wal iqdam. Wal iqdam ahlul imanil kamil. Haythu qalu kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Akan tetapi orang-orang yang keimanannya sempurna akan mendorong semangat dan menguatkan mereka untuk terus maju berperang. Di mana mereka berkata, berapa banyak yang terjadi di golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Nah, tetapi sepertinya yang mengatakan ini bahwa kami tidak punya kekuatan untuk melawan Jalut, ini adalah siapa? Orang-orang yang minum. Karena disebutkan setelah ini bahwa orang-orang yang tidak minum, yang mereka itu berarti imannya sempurna, sabar, jujur dalam imannya, mereka akhirnya berjalan bersama Talut. Ketika orang-orang yang minum tadi mengatakan kami enggak kuat melawan Jalut dan tentaranya, maka orang-orang yang beriman tadi mengatakan bahwasanya berapa banyak, ya, kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah, dan Allah Maha Sabar. Sepertinya pendapat yang lebih kuat wallahu alam, yang mengatakan kami tidak kuat melawan hari ini menyawan Jalut dan tentaranya, itu adalah orang-orang yang minum tadi, yang tidak sabar terhadap sebuah ujian, terhadap sebuah ujian maksiat. Kenapa? Karena setelah ini orang-orang yang beriman yang sempurna mengatakan berapa banyak orang, kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Bi'aunihi wa ta'idihi wa nasrihi fathabatu wa sabaru liqitali aduihim Jalut wa junudih. Sabar dengan pertolongan, dukungan dan bantuannya, yaitu bantuan Allah, hingga mereka tegar dan bersabar dalam memerangi musuh mereka, Jalut berserta bala tentaranya. Inilah cerita bahwasanya ada orang yang diuji oleh Allah dengan sesuatu. Kadang-kadang sesuatunya remeh, ya, kadang-kadang sesuatunya tidak sulit, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengujinya sehingga terlihat dengan ujian tersebut mana orang yang beriman, mana yang jujur dalam keimanannya, dan mana yang tidak jujur dalam keimanannya. Ya, cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan. Ada faedah menarik dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Abbad. 3 hari saya menemani beliau. Salah satu faedah yang beliau sampaikan adalah an-niyah as-salihah tukthiru thawabal amal. Niat yang baik itu memperbanyak pahala amal. Di sini terlihat pentingnya niat. Niat yang baik memperbanyak pahala amal. Seperti misalkan beliau bercerita bahwa ada seorang pedagang yang berdagang. Kemudian tentunya di dalam dunia perdagangan ada namanya modal, ada namanya keuntungan. Modalnya sekian, dijual sekian, dapat keuntungan sekian. Semakin modalnya sedikit dan dijualnya lebih banyak dari modalnya, semakin keuntungannya lebih banyak. Tetapi ada seorang pedagang yang dia berdagang. Kemudian suatu ketika dia berdagang dan tidak terlalu banyak mengambil keuntungan. Dan waktu itu Syekh menceritakan tentang dagang properti. Menjual rumah, membangun rumah, menjualnya, membangun rumah, menjualnya. Maka orang ini menjual rumah hampir-hampir sedikit sekali dia mendapatkan keuntungan. Artinya kembali modal kalau bahasa kita. Dan selalu seperti itu. Ketika ditanya, kenapa engkau melakukan seperti ini? Modalmu sekian, kamu jual sekian, cuma dapat sekian. Kenapa? Kata dia, kamu untungnya, kata orang ini, untungnya kecil. Kata si pedagang ini, enggak, untung saya banyak. Saya bisa mempekerjakan tukang semen, saya bisa mempekerjakan tukang bangunan, saya bisa mempekerjakan tukang rancang anggaran pembangunan, saya bisa mempekerjakan orang banyak. Dan itulah sebuah keuntungan. Ini yang disebut dengan an-niyah as-salihah tukthiru thawabal amal. Niat yang baik akan mendapatkan, menghasilkan pahala yang besar. Berapa banyak orang kadang-kadang berpikir tentang keuntungan hanya perkara duniawi. Tetapi sebenarnya dia dari perdagangan dia bisa melaksanakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang ingin memberikan manfaat kebaikan kepada saudaranya, hendaklah dia berikan itu. Hendaklah dia kerjakan manfaat tersebut. Maka di sini diperlukan niat. Pentingnya niat untuk beramal. Pentingnya niat untuk mendapatkan pahala yang besar. Ini termasuk faedah yang saya dapatkan. Karena beliau dijamu oleh orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Dan beliau ingin memberikan pelajaran kepada orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, bahwa rubahlah cara berpikir kita. Keuntungan bukan selalu dengan harta. Keuntungan adalah dengan cara kita dengannya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagian pedagang di dalam benaknya cuma mendapatkan untung, bagaimana mendapatkan untung-untung. Akan tetapi, yang paling utama adalah sebenarnya bagaimana dia dari perdagangan tersebut mendapatkan pahala. Dan itu bisa dia dapat dengan cara dia mempekerjakan orang banyak. Ada orang yang mengantar pasirnya. Ada orang yang membangun bangunannya. Ada orang yang menyebut memperbaiki listriknya, memasang listriknya, memasang airnya, teleponnya. Itu semua keuntungan. Akhirnya orang tersebut bisa memberikan gaji kepada orang-orang yang bekerja padanya. Sehingga orang yang bekerja padanya tersebut menyambung kehidupannya. Ini lebih baik dibandingkan hanya sekedar keuntungan duniawi materi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selama 3 hari saya sangat memperhatikan bahwasanya beliau sangat memperhatikan perasaan orang lain, agar orang yang berhubungan dengan beliau senantiasa nyaman dan tidak merasa direndahkan. Di antaranya, waktu hari pertama sebelum kita dari Jakarta kepergian ke sebuah tempat, mohon maaf saya tidak bisa ceritakan, maka beliau mengatakan bahwa beliau bercerita, saya pernah punya teman, kemudian dia akhirnya mendapatkan pekerjaan di Afrika, kemudian setelah itu dia pergi ke Afrika, dan sampai di Afrika akhirnya teman ini dibawa oleh orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menaiki helikopter. Ketika menaiki helikopter, ataupun bukan helikopter, pesawat kecil, dibawa ke sebuah kebun tempat orang yang diluaskan rezekinya tersebut. Ketika mau naik, orang yang diluaskan rezekinya ini mengatakan, Syekh bercerita kepada saya bahwa silahkan kamu yang nyetir pesawatnya dan saya di sini duduk. Loh, saya nggak bisa nyetir. Kemudian Syekh bercerita kembali, pokoknya kamu yang nyetir. Akhirnya dengan terpaksa, karena yang memaksa ini orang Afrika, orang yang kuat, dia paksa jalan. Kemudian take off ke atas sampai kepada perkebunannya, sampai kepada vilanya kalau kita di sini. Kemudian ketika turun, kata yang baru pertama kali ini, sekarang kalau tadi take off ke atas itu sulit, agak mudah. Kalau turun kan sulit. Jangan-jangan kesana kemari. Kemudian akhirnya orang ini mengatakan, gantian, sekarang kamu yang nyetir. Karena ini turun, kata dia, enggak, tetap kamu. Turun sampai kemudian landas, dan landasnya tidak sempurna, akhirnya merusak pesawat. Ceritanya ini sebuah cerita. Untuk apa? Karena yang membawa kita untuk ke sebuah tempat itu memakai helikopter. Maka kata Syekh, kalau nanti saya diperlakukan oleh kamu seperti dalam cerita ini, saya enggak mau. Nah, ini untuk membuat orang yang membawa Syekh tersebut senang, tertawa, memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim, itu adalah sebuah kebaikan. Pernah kejadian juga Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, beliau sangat suka ikan dan jarang suka daging-dagingan. Ikan, kalau ada ikan bakar, beliau lebih suka dibandingkan ikan goreng karena mengandung kolesterol kalau gorengan. Akhirnya, karena kebiasaan makan beliau seperti itu, saya katakan kepada kawan-kawan yang hadir makan, Syekh yuhibbus samak. Kata Syekh, saya katakan, Syekh mencintai, suka makan ikan. Karena yang punya rumah ada di situ, yang punya hotel ada di situ. Kata Syekh, untuk menggembirakan yang punya hotel, la, ana uhibbu Syekh. Tidak, saya menyukai pemilik hotel ini. Itu semua untuk memberikan penghargaan terhadap orang yang berhadapan dengan beliau. Saya sering sekali melihat bagaimana beliau sangat menjaga perasaan orang yang berinteraksi dengan beliau. Itu beberapa faedah, nanti akan saya sambung dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.